mencintaimu dan kau pun hadir mengisi hari-hariku. Seharusnya dalam jalannya waktu kan menguji segalanya. Akankah kita menggapai asa selama kau dan aku mau? Yakinkan terucap bahwa kita satu, tak terpisah. Bahagialah selamanya. Maafkan bila ku selalu meragukan kesungguhanmu yang mungkin bagiku telah